طيب كده ماشي بعد هذه يعني 17 قال الامام النووي رحمه الله تعالى النبي يعلى شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Dari Abu Ya'la, kunyahnya Abu Ya'la, namanya itu Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah SWT katab al-ihsana, telah menetapkan untuk berperilaku baik, bersikap baik, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Ketetapan Allah SWT di antaranya Allah tetapkan untuk seseorang berbuat baik, ala kulli syai', kepada apa saja, terhadap segala sesuatu, terhadap segala apa saja, baik itu ihsan wajib atau ihsan mustahab. Maka bentuk ihsan dicontohkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang asalnya ingat kata bahwa ihsan ala kulli syai, terhadap segala sesuatu apa saja. Tetapi di sini dicontohkan oleh Rasul alaihi wasallam, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, kalau kalian membunuh, fa'ahsinul kitrata, maka berbuat baiklah dalam membunuhnya. Perbaiki dalam membunuhnya. Lakukan dengan cara yang terbaik dalam membunuhnya. Itu kalau membunuh. Salah satu bentuk ihsan fil qatl, yaitu dalam pembunuhan, maka dengan yang terbaik cara membunuhnya. Karena di sini kitlah, ya, menunjukkan hai'ah caranya. Tanyib, dicari dengan cara yang terbaik. Demikian pula wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Wazannya sama di sini. Dan apabila kalian menyembelih, fa'ahsinul kitrata, maka lakukan yang terbaik dalam penyembelihannya, dzibhah, dalam kondisi menyembelihnya, seperti dari kondisi pembunuhannya. Ya, jadi kalau membunuh dengan cara yang terbaik pembunuhannya, dalam menyembelih dengan cara yang terbaik penyembelihannya. Tapi jangan dipahami berarti boleh membunuh siapa saja asal dengan cara yang terbaik. Baik. Boleh menyembelih binatang punya siapa saja asal dengan sembelihan yang terbaik. Oh, tidak. Ya, itu semua tentunya sesuai dengan tempat-tempatnya. Kemudian diterangkan bentuk ihsannya ketika menyembelih, bahkan termasuk ketika membunuh. Ya, dengan pembunuhan yang syar'i seperti apa? Qisas. Ya. Pembunuhan yang syar'i seperti qisas. Yang sudah kita lalui di hadis yang ke-16. An-nafsu bin nafsi. Jiwa dibayar jiwa. Jiwa ditebus dengan jiwa lagi. Pembunuh maka hukumannya dibunuh lagi. Maka cara membunuh si pembunuh, cara membunuh yang membunuh tadi, itu cara membunuh si pembunuh, yaitu dengan cara yang terbaik, ya, dengan cara yang terbaik. Tanya, cara yang terbaik dengan apa? Dipenggal dengan sekali penggalan, jangan dua kali, ceruk ceruk. Tapi diasah, dengan setajam mungkin, yang sekiranya sekali tebas langsung terpisah kepalanya. Jangan sampai dua apalagi lebih dari dua kali. Itu bentuk ihsan. Bentuk yang terbaik dalam membunuh. Pembunuhan lain mungkin enggak ditemukan. Kalau disetrum ada sekali setrum langsung mati. Jadi dia kejang dulu mungkin. Dia kurang baik. Demikian pula digantung. Termasuk dari pembunuhan yang terbaik. Asalkan apa? Jangan setengah-setengah gantungnya. Jangan dibiarkan kelepek dulu atau teriak-teriak dulu. Maka apa saja dari pembunuhan yang terbaik dalam pembunuhan syar'i sesuai dengan syariat seperti qisas atau yang sudah kita lalui juga seperti rajam, as-sayyibu zani, hukumnya dengan rajam. Itu pun apa dengan cara yang terbaik? Tanya. Yaitu dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat. Cara yang terbaik pertama yaitu akan membuat orang tersebut terbunuh, dan yang kedua dengan cara yang disyariatkan. Tanya. Dengan cara yang disyariatkan. Tanya. Dengan sesuai dengan cara syariat. Seperti tadi, as-sayyibu zani, orang yang telah melakukan akal syar'i kemudian berzina, hukumnya dengan rajam. Maka cara yang terbaik yang menurut syariat yaitu dengan dilempari batu kepalanya sampai mati. Itu adalah cara yang terbaik. Tidak dipenggal, tidak digantung, tidak dipanah, atau tidak ditembak dan yang lainnya. Seperti itu. Al-Muhim dengan cara yang terbaik. Demikian pula pembunuhan yang dibolehkan secara selain kisos apa? Selain kisos. Jadi pembunuhan yang terbaik itu bukan berarti pembunuhan yang senyap gitu. Dengan cara yang terbaik tidak, tapi dengan cara yang dibolehkan syariat, dengan jenis dan caranya yang dibolehkan oleh syariat. Jadi jenisnya tadi seperti kisos, caranya seperti dipenggal, atau digantung, atau ditembak sesuai dengan anggota badan yang bisa langsung menyebabkan terbunuhnya orang tersebut. Jangan sampai dibunuh, pokoknya ditembak kakinya, atau tangannya dulu, tapi langsung di tempat-tempat yang sekiranya itu adalah tempat-tempat yang akan dengan izin Allah sudah terbunuh dengan sebab. Apalagi contohnya jenis pembunuhan yang syar'i selain kisos. Murtad. Tadi seperti zani, murtad. Apalagi sudah kita lewat ini yang tiga, kisos, kemudian rajam, dan murtad. Apa lagi jenis pembunuhan yang syar'i? Ya ada pun macamnya. Macamnya memang tidak disebutkan dalam syariat, maka dilihat, ditimbang. Para ulama menimbang mana cara pembunuhan yang terbaik yang akan membuat si pidana tersebut cepat terbunuh. Apa lagi? Itu ketika perang melawan orang kafir. Ketika kondisi perang antara muslim dengan kafir, atau jihad fisabilillah. Poin negara muslim melawan negara kafir. Atau khalifah, kalau di sana ada khalifah seorang muslim melawan kafir. Dalam pertempuran-pertempuran yang syar'i tersebut antara muslim dan kafir, maka sang muslim melakukan pembunuhan yang terbaik pula terhadap lawannya si kafir dalam kondisi perang tersebut. Dalam kondisi perang. Tadi ingat, kalau dia mampu untuk mungkin menembak kepalanya atau hatinya sebagai tempat-tempat yang dianggap cepat, lakukan hal itu. Jangan sengaja seret kakinya, kanan, kiri, dan tangannya. Tapi diincar sasaran-sasaran yang akan mematikan dengan cepat. Ataupun kalau pedang tadi diayunkan ke lehernya dengan cepat supaya terpisah, sehingga diasah dulu supaya dengan sekali tebasan bisa langsung terpisah kepala si kafir tersebut. Atau apa? Kalau tajam, ulu hatinya. Sehingga di sana belajar ke orang-orang yang ahli tempat-tempat yang mematikan. Di tempat-tempat yang mematikan itu ada rumusnya. Ada rumusnya di sisi ahli bela diri. Sehingga sasaran-sasaran itulah yang diincar. Jangan yang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis Buraidah bintul Husayb dalam Sahih Muslim dan yang lainnya menyatakan, ala tumathiru bihim wala yuqtal syekhun wala tuqtalu imra'atun wala tiflun. Dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah di bawah pemerintah kaum muslimin atau di bawah amirul mukminin, kata Rasulullah SAW, ala tumathiru bihim, jangan kalian cacah-cacah mereka. Orang-orang kafir lawan muslim ketika dalam pertempuran, maka ketika menjumpai kafir jangan di apa namanya, holy preterit itu, jangan dimutilasi. Jangan dimutilasi, potong dulu tangannya, kanan, kiri, kaki, sedengkul. Jangan. Rasulullah melarang, ala tumathiru bihim, padahal ini orang kafir. Ini orang kafir. Sehingga tidak ada dijumpai di para sahabat pembunuhan orang kafir seperti itu, seperti yang dilakukan ISIS umpamanya. Sampai di antara mereka tadi membunuh dengan sadis. Dan menyiksa kaum muslimin bahkan. Dan juga kata Rasulullah SAW, wala yuqtalu syekhun, orang tua meskipun kafir enggak boleh dibunuh. Orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Apalagi mereka tidak bisa melawan. Tentunya bisa dilihat jenis tuanya yang tidak boleh untuk dibunuh dari kalangan orang kafir. Demikian pula wala tuqtalu imra'atun wala tiflun. Demikian pula wanita-wanita kafirnya pun tidak boleh dibunuh. Kecuali mereka mengangkat senjata melawan kaum muslimin. Tapi hukum asal dilarang karena wanita lemah. Karena wanita lemah. Kecuali kalau dia umpamanya seperti istrinya siapa? Istrinya siapa? Yang terbunuh kemarin, Santoso. Dia mungkin istrinya Santoso ikut bawa senjata juga, dia melawan. Ya, kepolisian enggak mau daripada dirinya yang terbunuh. Jadi membunuhnya karena apa? Karena dia mengganggu, bukan karena semata-mata dia wanita, tidak. Karena mengganggu, apa saja yang mengganggu, ya maka boleh untuk dihilangkan dari gangguannya. Hukum asal wanita ini tidak boleh. Apalagi mereka cuma lagi gendong anaknya, bayinya. Demikian pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak pun tidak boleh untuk dibunuh. Ini ketika menghadapi orang-orang kafir. Tapi orang kafir tanpa pandang bulu dalam membunuh orang-orang Islam. Sehingga di Bani Quraidah, di perang Bani Quraidah, Rasulullah memerintahkan anak-anak ini yang terlihat tumbuh bulu kemaluannya dipenggal, yang tidak tidak. Tanya. Yang belum tumbuh berarti dia belum dewasa, belum baligh, maka tidak dibunuh. Ini orang-orang kafir sebagai bentuk ihsan ya terhadap mereka. Karena Allah SWT tadi kataba al-ihsan ala kulli syai, terhadap segala sesuatu. Tanya. Sampai pun dalam pembunuhan yang syar'i. Demikian pula wa idza dzabhtum, kalau menyembelih tentunya selain orang. Karena orang enggak sebut disembelih. Kalau disembelih itu apa? Tidak putus lehernya. Bedakan. Kalau disembelih itu tidak putus lehernya. Tanya. Ya sampai semangat, sampai semangatnya terpisah punya kepalanya. Ya. Nah, kalau menyembelih ini diitlakan kepada selain orang. Binatang-binatang ternak. Tanya. Unta, kambing, sapi, ayam, burung. Fa ahsinu dzibhata, maka perbaiki. Lakukan yang terbaik dalam penyembelihannya. Salah satu bentuk yang terbaik dalam penyembelihan yaitu wal yuhidda ahadukum syafratahu. Tajamkan dulu pisaunya, goloknya. Ya. Atau tadi kalau membunuh pedangnya, tajamkan. Tes. Baik. Kalau orang tua dulu ngetesnya tadi dipotong rambut, ada yang buat ngeri, kalau dikerik bulu kaki bisa berarti tajam katanya. Ini cara ngeri, cara ngetes senjata. Baik. Ya, atau punya lainnya mungkin ke kertas, kalau kertas disobek tidak bengkok, banyak cara ngetes-ngetes ini tajam atau enggak. Ya lakukan. Tapi kalau kertas ini di gini kan mungkin masih belum rata seperti ini, seperti belum tajam, diasah lagi. Ini sebagai bentuk ihsan. Dan juga wal yurih dzabihatahu, tenangkan ya. Bikin dia rohah, bikin dia tenang. Yang disembelihnya ini, binatang ini bikin tenang ya. Jangan dibikin gugup ya, atau jangan dibikin apa istilahnya, konsentrasinya ya. Itu diantara bentuk ihsan. Dan bentuk ihsan yang lainnya dalam penyembelihan sesuai dengan adab adzakah, adab-adab dalam penyembelihan yang sudah kita sering sebutkan ya, ketika hendak mempersiapkan idul kurban ya kan disebutkan bagaimana syurut dan adab, syarat-syarat serta adab-adab menyembelih. Apa diantaranya? Iya, hari ini. Sudah dari sini. Dijauhkan dari teman-temannya. Dijauhkan di antaranya, adabnya. Jadi kita menyebeli, jangan dihadap dan jangan di hadapan teman-temannya. Ya suruh nonton teman-temannya. Ya, disengaja. Umurnya nanti kamu akan ikut jangan. Ya, tapi apa disembunyikan? Dikasih tabir atau di tempat yang lain yang jauh dari situ. Apalagi contohnya? Apalagi adab atau syarat menyembelih sehingga dianggap baik penyembelihannya. Kalau manusia jadi orang kafir, intinya cepat selesai pembunuhannya, tidak diperlambat. Sekarang kita bicara binatang. Apalagi? Sekali sembelihan. Itu menunjukkan apa? Pisaunya tajam. Tapi ketika ketul, enggak tajam. Keset-keset ternyata berdiri lagi, ya. Kongkor-kongkor lagi nih, itu berjalan, akhirnya apa? Disembelih lagi. Itu bermula dari kepada ketajaman. Jadi dites dulu, dites, ya, jangan langsung saja, diasah dulu. Apalagi yang lain. Tiga itu tidak menyembelih. Buat kenyang. Buat kenyang. Baik. Boleh ada yang beberapa seperti itu. Ya. Dikenyangkan. Ya. Ya, dibikin lapar pokoknya. Mbak-mbak terus yang mau dibunuh masih gerawak-gerawak aja pokoknya. Biar tenang, biar roha. Baik. Tidak teriak-teriak. Apa lagi? Syarat-syarat dan adab-adab penyembelihan. Ya, tidak mengikat kaki dan tangannya, dibiarkan roha, dibiarkan tenang. Baik. Itu kalau sapi, ya, kambing, baik. Terus apa? Yang sejenisnya. Ya. Tapi kalau ayam dipegang sebentar, ya, ketika menyembelihnya saja. Setelah sembelih, lepaskan. Jangan dipegangi terus sampai dia enggak bergerak. Jangan. Tapi kalau ayam, pegangi sebentar, kemudian lepas setelah selesai. Segera lepaskan, biar dia rohah, ya, bebas dalam melepaskan nyawanya. Tunggu. Dalam meregang nyawanya, biar bebas sehingga keluar darahnya dengan leluasa. Jangan malah dipatahkan. Apa lagi? Dibaringkan dengan lemah lembut. Jangan langsung dibanting. Dibantingkan. Hatta sapi pun ini kan sudah ada caranya. Jangan lemah lembut. Tarik dulu supaya dia mau tiduran, ya, dengan santai. Jangan langsung dibantingkan seperti orang-orang Yaman, langsung digulat. Ya. Jangan. Jadi kan pula kambing. Apa lagi? Menghadap kiblat. Adab. Ini kan ya. Abdullah bin Umar. Apa lagi? Banyak sering diulangi sebelum Idul Adha biasanya. Yang utama membaca basmalah, ya, sebagai sembelihan yang terbaik, yang cara yang terbaik membaca basmalah. Ya, jangan lupa. Apa lagi? Jangan ngasah juga di hadapan hewannya. Kusar-kusar yang punya itu di hadapannya seperti ancaman. Jangan. Disembunyikan ngasahnya juga. Binatang pun sama. Kadang sebagian orang melihat binatang menangis. Kenapa? Karena yang punya yang ngasah di hadapannya. Sudah perasaannya tajam. Ya, maka disembunyikan. Cari tempat yang jauh untuk menajamkannya. Apa lagi? Itu dengan memutuskan tenggorokan serta urat tenggorokan, urat-urat nadinya, tenggorokan, kemudian jalur makanan serta kedua urat kanan kirinya terputus, sehingga tidak boleh seseorang menyembelih dia apa? Lukai pahanya atau badannya, yang penting mati katanya. Tidak. Tapi sebagai bentuk ihsan, yaitu dengan memutuskan kerongkongannya, ya, kemudian ditambah dua urat serta jalur yang menghubungkan ke makannya. Baik. Itu sebagai bentuk ihsan fi dzibhah, dalam cara menyembelih. Baik. Rasulullah SAW di sini menyebutkan inna Allah katabal ihsana ala kulli syai, terhadap segala sesuatu. Kafir sudah kita sebutkan dalam pembunuhannya, yaitu kafir harbi yang memerangi kaum muslimin di dalam kancah jihad fisabilillah. Sekarang kafir yang lain, baik itu musta'min atau mu'ahad atau zimmi, kafir-kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, maka Allah pun telah menetapkan untuk kita berbuat ihsan. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang. لا ينهاكم الله. Allah tidak melarang untuk kita berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, ya, karena agama, dan juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang. Artinya apa? Membolehkan, silahkan berbuat baik antum silu ilaihi antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka selama tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Ini orang-orang kafir yang dijaga, yaitu musta'min, mu'ahad, dhimmi yang sudah kita bahas. Tanya. Ya, sehingga tidak dibom umpamanya, ya, atau tidak dibunuh dan yang lainnya. Karena mereka apa? Allah bolehkan untuk kita berbuat baik. Apalagi mereka tetangga, sudah kita lewati dalam hak jar. Dia tetangga kita tapi kafir, berarti masih punya hak ketetanggaan. Ya. Antum mungkin akikohan dikasih meskipun dia kafir, kan dia tetangga antum. Ya. Kuncinya ingat tadi dua, selama tidak memerangi kalian dan selama tidak mengusir. Baik. Maka antum sinu ilaihi antabarruhum wa tuqsitu, bahkan kata Allah, berbuat adil pun tidak dilarang. Selama kuncinya tidak dua tadi. Tidak memerangi dan tidak mengusir. Lagi. Untuk punya mangga mungkin di hadapan rumahnya orang kafir, tidak mengapa dikasih, ataupun yang lainnya dari perbuatan-perbuatan baik. Lagi. Itu tidak dilarang di masa selamatnya bukan harbi. Lagi. Kemudian perlu difahami bahwasanya bentuk ihsan ketika kata Allahu al-ihsan ala kulli syai', Allah menetapkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu, maka wa'adhamul ihsan alladhi katabahallahu alaih, sebesar-besar berbuat baik yang Allah SWT tetapkan, apa diantaranya? Sebesar-besar perbuatan ihsan yang telah Allah tetapkan sebagai ahsanul ihsan. Ahsanul ihsan, perbuatan baik yang terbaik, yang tertinggi. Apa itu? Masih ingat? Perbuatan baik yang terbaik. Masih ingat? Dalam hadis yang kedua. Masih ingat? Hadis yang kedua, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa akhbirni anil ihsan, apa jawabannya? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu sebagai a'zamul ihsan, al-ihsanu ala Allah. Perbuatan baik yang terbaik yaitu ketika kita berbuat yang terbaik kepada Allah SWT. Sehingga ketika Rasul ditanya tentang fakhbirnya anil ihsan, apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, al-ihsan adalah menta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah SWT seolah-olah engkau melihatnya. Fa'ilam takun tarah fa'innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka Allah melihat engkau. Baik. Artinya apa? Lakukan ibadah itu dengan yang terbaik kepada Allah SWT, ya, yang dipenuhi dengan ketundukan dan kekhusyuan. Maka itu sebagai a'zamul ihsan 'ala Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. yang telah Allah tetapkan kepada para hambanya. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Surah An-Nahl. Allah SWT firmankan sungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kalian bil adli wal ihsan, untuk berbuat adil dan berbuat baik. Nah, ingat tadi ya, sebaik-baiknya perbuatan baik yaitu ketika kita berbuat baik atau yang terbaik pada Allah Azza wa Jalla, yang termuat pula dalam hadis yang ke berapa? Selain yang kedua tadi sudah. Yang keberapa lagi? Termuat juga dalam hadis yang ke lanjutannya. Ad-dinun nasiha. Hadis ke? Keberapa? Ketujuh. Ketika Rasulullah SAW menyatakan ad-dinun nasiha, kemudian ditanya, qulna liman? Qala lillah. Bagi Allah. Sebagai bentuk ihsan yang terbaik, ketika kita melakukan yang terbaik untuk Allah SWT, di antaranya itu an-nasiha. Apa yang terbaik untuk Allah SWT? Kemudian baru kepada yang lainnya, kepada Rasulnya. Lillah, oleh Rasul. Dan yang berikutnya, bagaimana bentuk ihsan kepada Rasul alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wal ladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Baik. Sahabat. Mereka mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jejak para sahabatnya dengan cara yang terbaik. Baik. Sebagai bentuk ihsan, yang mengikuti dengan sebenar-benarnya jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ad-dinu lillah walil rasul, terhadap rasulnya apa yang terbaik. Ketika kita mengikuti jejak Rasulnya alaihi salatu wasalam, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, baru kepada yang lainnya, ya, dari a'immatul muslimin atau yang termuat dalam hadis yang ketujuh, wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatul muslimin wa ammatihim, semua mereka telah disebutkan cara yang terbaik yang seperti apa berbuat baik pada mereka-mereka ini, kepada kitabullah, kepada pemimpin kaum muslimin, kepada para ulama kaum muslimin, dan kepada keumuman kaum muslimin. Itu semua adalah bentuk ihsan. Saya faham ya, sehingga ketika seseorang mampu menerapkan atau melakukan bentuk ihsan, terlebih khusus tadi kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, pemimpinnya, ulama'nya, sesama kaum muslimin, atau bahkan ada yang lebih khusus dari kaum muslimin, siapa yang lebih khusus untuk kita berbuat baik? Orang tua. Sehingga Allah SWT banyak menyebutkan dalam ayatnya, wa bil walidaini ihsana, wa bil walidaini ihsana, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah, wa bil walidaini ihsana. Dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, itu banyak disebut dalam Allah SWT, ya, sebagai khususan dari manusia, makhluk Allah SWT yang kita berbuat baik kepada mereka, yaitu diantaranya orang tua. Tanya, bagaimana cara berbuat baiknya? Tentunya kalau muslim akhzam, lebih besar. Kalau kafir masih kita dianjurkan berbuat baik? Masih dari koridornya, selama tidak memerangi kalian dan selama tidak mengusir kalian. Tanya. Maka tetap seseorang berbuat baik, ya, seperti Asma binti Abi Bakrin, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, dengan apa? Dengan menziarahi kuburannya. Di antaranya. Istadzan tu Rabbi ayastaghfiru li ummi wa lam ya'dhan li. Kata Rasulullah SAW, aku mohon izin kepada Allah SWT untuk memohonkan ampunan bagi ibuku, tapi Allah tidak mengizinkannya. Menunjukkan ibunya kafir atau muslim. Pemakanan Nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kana dha qurba. Tidak boleh. Tidak sepantasnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun kerabat dekatnya. Firman Allah SWT. Tapi Rasulullah SAW diizinkan untuk menziarahi kuburannya sebagai bentuk ihsan kepada orang tuanya dan yang lainnya. Maka keutamanya sangat besar. Seorang yang Allah SWT berikan taufik untuk dia mampu berbuat ihsan ala kulli syai' terhadap segala sesuatu dari yang terbesarnya sampai yang terkecilnya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Yang keutamanya insyaallah kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah, alhamdulillah, syukur.